diskusi kita pada pembahasan tentang tempat-tempat di mana khabar wajib dibuang. Ya, kita ulang matannya sekilas. Wajibu hadzul khabari qabla jawabai laula wal qasami sharih. Wajib untuk membuang khabar sebelum dua jawaban, yakni sebelum jawabannya laula dan sebelum jawaban qasam sharih. Laula butuh jawaban, qasam sharih juga butuh jawaban. Ah, sebelum jawaban keduanya, itu khabar wajib dibuang. Ya, kemudian juga tempat yang ketiga di mana khabar wajib dibuang adalah sebelum hal al-mumtani' kaunuha khabar, sebelum hal yang dia terhalang untuk dijadikan sebagai khabar, hal yang tidak bisa dijadikan sebagai khabar. Ini tempat yang ketiga. Ya, tempat yang keempat, wa ba'da wawil musahabah. Setelah wawul musahabah, wawu bermakna kebersamaan. As-sariha, yang jelas menunjukkan kebersamaan. Ya. Ibn Malik di dalam Al-Jarh menyebutkan, wa ba'da laula ghaliban hadzul khabar hatmun wa fi nasiyan yaminin dasaqar. Wa ba'da wawin ayyanat mafhuma ma' kamithli kullu sani'in wa masana' wa qabla halin la yakunu khabara. عن الذي خبره قد مر كبر بي العبد مسيئا وتم تبيني الحق منوطا بالحكم. Sebutkan empat ini, empat tempat ini oleh Ibn Malik dalam alfiahnya. Ya. Wa ba'da laula ghaliban hadzul khabar. Ya. Setelah laula seringnya dibuang khabar. Ya. Ada khilaf di situ, ada tiga pendapat terkait dengan pembuangan khabar. Ya. Hatmun mesti dibuang. Wafinasi yamin indah sakor, dan pada nasi yamin sumpah yang sorih, ini juga pembuangan wajib. Wabada wawin ayyanat mafhuma ma, dan setelah wawu yang jelas maknanya yaitu kebersamaan untuk kebersamaan, dan juga qabla halin la yakunu khabara, sebelum hal yang tidak bisa hal ini dijadikan sebagai khabar. Nanti kita akan baca syarahnya. Contoh di sini. Ya, pembuangan khabar sebelum jawaban laula adalah laula antum lakunna mu'minin. Laula antum lakunna mu'minin. Ucapannya ahlun nar. Ya, kepada mereka-mereka, tokoh-tokoh yang diikutinya. Laula antum lakunna mu'minin. Seandainya bukan karena kalian, lakunna mu'minin. Saya kami menjadi orang-orang yang beriman. Laula. Jawabannya mana? Lakunna mu'minin. Sebelum lakunna mu'minin itu ada khobarnya laula, ataupun ada khobarnya apa? Antum. Jadi antum di sini mubtada. Kalau laula harfu imtina, ya. Ada. Jadi laula harfu imtina ataupun adala alam imtina. Asani li wujudil awal. Jadi laula adalah huruf yang menunjukkan terhalang yang kedua karena sebab adanya yang pertama. Kita terapkan dalam ayat ini. Ya, laula antum lakunna mu'minin. Iman ini terhalang, tidak dihasilkan. Kenapa? Karena ada yang pertama. Yang pertamanya adanya kalian, tokoh-tokoh penyesat. Jadi keimanan ini tidak dihasilkan karena sebab adanya tokoh-tokoh penyesat yang mereka mengajak kepada kesesatan, kesyirikan. Seperti laula zaidun dalam sekadar contoh, lahalaktu. Laula zaidun lahalaktu. Kalau bukan karena Zaid, saya akan binasa. Alhalak, ya, kebinasaan, ya, kebinasaan ini terhalang dengan sebab adanya Zaid, ya kan? Laula Zaidun lahalaktu. Kalau bukan karena Zaid, maka saya binasa. Kebinasaan ini terhalang karena sebab adanya yang pertama itu Zaid. Ya. Itu laula, jadi harfu imtina'. Ataupun adalah alam imtina'itani li wujudil awal. Laula al-imtina'iyah singkatnya, laula al-imtina'iyah. Ya. I'rabnya ya laula tadi. Harfum tina, ya. Antum mubtada. Mana khabarnya? Mahdhuf wujuban. Takdirnya maujudun. Ya, ini kan ditakdirkan khabarnya sebelum jawaban laula. Mana jawaban laulanya? Lakunna mu'minin. Ini jawabannya laula. Sebelum lakunna mu'minin ada khabar yang dibuang, itu maujudun. Juga sebelum jawaban dari qasam, la'amruka la'af'alanna. Ya, la'amruka la'af'alanna. Ya, sungguh saya akan berbuat ya. Ini dan itu. Ya, di sini la amruka, di sini katanya qasam sharih. Tapi secara lughah la amruka itu maknanya sumpah ataupun jelas-jelas digunakan sumpah, tapi secara lughah. Di sini jawabannya la af'alanna, sebelum jawabannya la af'alanna ada khabarnya la amruk yang wajib dibuang. Ya, ini qasami, ya. La amruka qasami ataupun yamini. Hanya saja ada pembahasan tentang ya sumpah dengan la amruk terkait dengan boleh tidaknya. Kita sudah tahu bahwasanya tidak boleh bersumpah kecuali dengan apa? Nama Allah. Ya. Saya bacakan saja penjelasan Syekh bin Baz dalam masalah ini ya. La amruk la fa'alanna. Ya. Jadi ucapan ini sudah biasa gitu diucapkan oleh orang-orang Arab. Bahkan sebagian sahabat pun mengucapkannya. Ya. Kata penanya ditanyakan kepada Syekh bin Baz, yataraddad katsiran ala alsinati ba'd ad-du'at wa syu'ara wa ghairihim qawlihim la amri. Ya, wa qawlihim ataupun qawl wa qawluhum la amruk kadza wa kadza fa hal yu'adzalika qasaman wa halafan bil umr am la wa ma ma'na. Seringkali ya terucap pada lisan-lisan sebagian para dai dan para penyair dan juga wa ghairihim selain mereka qauluhum yakni ucapan mereka la amri amr dari umur demi umurku demi kehidupanku dan juga ucapan mereka la amruk demi kehidupanmu kada wa kada demikian dan demikian jawabannya. Apakah ini termasuk qasam sumpah dengan kehidupan umur atau tidak dan apa maknanya? Dijawab beliau Syekh bin Baz rahimahullah dan jawaban ini juga sama dengan jawabannya Syekh Al-Fauzan. Ya. As-shawab annahu la haraja fih. Yang benar boleh, tidak mengapa katanya. Untuk mengucapkan ucapan ini, la amruka la fa'alanna, la amruka misalkan la adribanna, zaidan la amruka la adhabanna ila akhirih. La haraja fih. Wa qad waqa'a fi ba'd al-hadits as-sahihan an-nabi. Telah terjadi pada sebagian hadis dari yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau pernah mengucapkan la amri juga. Wa qad sahha an Ibnu Abbas, telah sahih dari Ibnu Abbas dan dari kelompok salaf wal khalaf. Falaisa biyaminin bighairillah. Ini bukan termasuk sumpah dengan selain Allah. Ya, itu bukan termasuk sumpah dengan selain Allah. Beda bahasanya. Laisa minal halaf bighairillah. Tidak termasuk al halaf sumpah dengan selain Allah. Aw anna hadza mimma yatasamah fi, ataupun ucapan ini adalah di antara ucapan yang dimaafkan. Wa yuqsad bi ta'kid, dimaksud dengan ucapan ini sekedar untuk taukid, penekanan. Ya, penekanan ucapan. Ya. Wa yuqsad bi ta'kid. Ya, la amruka kadza wa kadza. Ya. La amruka kadza wa kadza. La amri kadza wa kadza. Yu'ta, ini ucapan ini la amruk didatangkan sekedar untuk ta'kid menguatkan makna kalam. Wa taqwiyatuh, mengokohkan dan menguatkannya. Wa laisa min maqamil qasdi wa laisa min maqamil qasdi bil halaf. Dan tidak ada tujuan pada ucapan ini untuk sumpah. Karena sumpah yang syar'i ya dengan wallahi, billahi, tallahi. Ya. Al-muhim di sini kalau istilahnya aninahu demikian, la amruk termasuk qasam sharih. Tapi mungkin dibawa kepada lughawi, ya, qasam yang sifatnya lughawi. La amruka la af'alanna. Ya, la amruka la af'alanna. Sebelum la af'alanna, di sini la af'alanna itu jawabannya la amruk. Itu ada khabar la amruk. I'rabnya ya, la amruk lam lamul ibtida untuk taukid. Amruk mubtada. Khabarnya mana? Wajib dibuang, yaitu qasami atau yamini. Wa darbi zaidan qa'iman. Kemudian tempatnya kedua dari wajibnya dibuang apa? Khabar. Yaitu apa? Kapan? Sebelum hal yang hal ini tidak bisa dijadikan sebagai khabar. Darbi zaidan qa'iman. Pukulanku terhadap Zaid dalam keadaan dia Zaid sedang berdiri. Sebelum qa'iman, ini kan qa'iman kan hal. Ya, qa'iman ini hal dan dia tidak mungkin bisa dijadikan sebagai khabar dari darbi. Ya, nanti akan ada penjelasannya. Nah, sebelum qa'iman ada khabar yang wajib dibuang. Nanti akan disebutkan juga di sini yaitu takdirnya hasilun. Idza kana qa'iman. Pukulanku terhadap Zaid terjadi ketika Zaid dalam keadaan berdiri. Ya, kemudian tempat yang keempat. Ya, kullu rajulin wa bai'atuhu. Di antara tempat wajibnya membuang khabar adalah setelah wawu yang secara pasti wawu ini menunjukkan makna kebersamaan. Kullu rajulin wa bai'atuhu, setiap orang ya bersama keahliannya. Khabarnya mahdhuf wujuban. Takdirnya muqtarinan ya, bersama. Sudah tampak pada terjemahnya tadi. Kullu rajulin wa bai'atuhu, setiap orang bersama keahliannya, enggak terpisah darinya. Ya. kita lihat syarahnya agar lebih jelas lagi. Syarah yajibu hazul khabari fi arba'i masail. Syarah wajib membuang khabar pada 4 masalah pembahasan. Ya. Yang pertama, qabla jawabi laula. Ya, sebelum jawaban laula. Contoh ucapan Allah Subhanahu wa taala, laula antum lakunna mu'minin. Seandainya bukan karena kalian, niscaya kami akan menjadi orang-orang yang beriman. Apa yang dibuang dari khabar? Yani laula antum sadattumuna 'anil huda, katanya. Yani seandainya kalian tidak menghalangi kami dari petunjuk, niscaya kami akan menjadi orang-orang yang beriman. Apa dalilnya bahwasanya khabar yang dibuang itu adalah takdirnya sadattumuna? Ayat setelahnya, anahnu sadadnakum 'anil huda ba'da idh ja'akum. Apakah kami menghalangi kalian dari petunjuk setelah petunjuk itu datang kepada kalian? Ya. Laula antum, i'rabnya tadi harfu imtina' liwujud. Antum i'rabnya dhamir munfasil fi mahall raf'il mubtada. Khabaru mahdhuf wujuban. Kita di takdirnya apa? Sadadtumuna. Lakunna, lam itu waqi'ah fi jawabi laula. Jadi lamnya lakunna pada kunna itu adalah lam yang jatuh pada jawabannya laula, lakunna. Kemudian kunna itu adalah kana. Ya. Lakunna kana dengan apa? Dhamirna itu, dhamir muttasil. Kemudian kana fi'lun madhi naqis. Na'nya dhamir muttasil fi mahall rafin ismuha isimnya. Kemudian mu'minin khabarnya kunna ataupun khabarnya kana. Dan jumlah lakunna itu jawabu laula, jawabannya laula. La mahalla laha minal i'rab, tidak ada mahal dalam i'rab. Jadi paham i'rabnya? Jadi laula tadi harfu imtina' ya liwujud. Paham ya? Harfu imtina' liwujud. Huruf yang menunjukkan makna terhalangnya jawaban dengan sebab adanya sebelumnya. Tadi kan laula antum lakunna mu'minin, terhalang ini al-iman karena sebab adanya apa? Kalian tokoh-tokoh penyesat. Iya. Kemudian antum mubtada khabarnya mahdhuf. Ya, biasanya kalau madzhabnya jubur ya ditakdirkannya maujudun. Ya. Tapi di sini lebih khusus lagi penakdirannya karena ada ayat yang setelahnya menjelaskannya. Ai laula antum sadattumuna 'anil huda bidalili anna ba'dahu. Anahnu sadadnakum 'anil huda ba'da ijaakum. Selesai. Ini tempat yang pertama dari wajibnya membuang apa? Khabar ya, dari mubtada, yaitu apa? Sebelum jawaban dari laula. Ini ada pembahasan. Dalam hal ini ada pembahasan. Ada 3 mazhab ya, terkait dengan wajib tidaknya membuang khabar dari laula. Ya. Ada 3 pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan ini pendapat jumhur. Jadi wajib khabarnya laula itu dibuang, harus. Dan berupa kaunnya am, ditakdirkannya maujudun, ya, atau yang semisal itu, hadirun, ya, mazhab jumhur wajib dibuang khabarnya laula. Mazhab yang kedua wajib dibuang tapi kadang disebutkan. Mazhab yang ketiga merinci khabarnya dilihat di situ, khabarnya umum kaun yang am atau bukan gitu. Ini kalau dijelaskan takut menyulitkannya. Jadi kalau khabarnya itu kaunnya am yang maknanya ada sekedar keberadaan, maka ini wajib dibuang. Tapi kalau khabarnya itu kaun yang khos, harus disebutkan ketika tidak ada dalil yang menunjukkannya. Kalau ada dalil yang menunjukkannya, maka tidak wajib disebutkan. Ini nanti aja ya. Yang nak saya tambahkan juga atau nanti ya, setelah ini masuk dulu yang kedua, asaniyah qabla jawabil qasam as-sharih. Tempat yang kedua dari wajibnya khabar dibuang adalah apa? Sebelum jawaban qasam yang sharih. Ya, qasam yang sharih. Karena qasam, kenapa di sini disebutkan tambahan keterangan sharih? Karena qasam itu ada yang sharih, ada yang tidak sharih. Kalau qasam sharih itu dia memang lafadznya digunakan untuk sumpah. Kalau yang qasam yang tidak sori, kadang digunakan untuk sumpah, kadang bukan untuk sumpah. Nanti akan disebutkan mengenai sini. Nah, qawli ta'ala, contoh ucapan Allah SWT, la'amruka innahum lafi sakratihim ya'mahun, demi umurmu. wahai Rasulullah SAW, innahum sungguh mereka kaumnya Nabi Lut, la fi sakratihim ya'mahun, mereka dalam kemabukannya buta, yakni mereka tenggelam dalam dosa-dosa. Yaitu apa? Penyakit yang menimpa kaum Lut, ya, penyakit apa? Homo, ya. Penyakit yang menimpa kaumnya Nabi Lut, ya. Di sini la'amruka innahum la fi sakratihim ya'mahun. Ada di sini khabar yang dibuang sebelum apa? Jawabannya qasam. Mana jawaban qasam di sini? Innahum itu kan jawabannya. Sebelum innahum ada khabar dari mubtada itu Amr, yaitu la'amruka yamini atau qasami. Jadi Amr ini mubtada i'rabnya dan dia mudhaf, kafnya mudhaf ilaih. Ya. Lamnya seperti biasa, lamul ibtida'. Kemudian khabarnya mahdhuf wujuban, dibuang secara wajib. Innahum li'rab satu-satu. Innahum inna harfu taukid wa nasbin. Ya, kemudian pemirhaknya, isimnya, tanslanya sebagai khabarnya. Lafi sakrotim itu khabar yang berupa apa? Jar majrur. Ya. Kemudian lamnya di situ lam muzakhlaqah. Ya'mahun sebagai hal. Ya, jumlah innahum lafi sakrotim itu jumlah jawabul qasam. Tidak ada mahal dalam i'rab. Kita lihat di sini ai la'amruka yamini, yani la'amruka yamini, demi kehidupanmu aku bersumpah. Atau takdirnya qasami sama yamini dengan qasami. Pokoknya kalau antum dapat di la'amruk, itu mesti khabarnya apa? Mahdhuf, dia mubtada. La'amruk maksudnya saya bersumpah dengan kehidupanmu. Tapi tadi sekitar taukid, tidak dimaukan dengannya sumpah yang syar'i. Wahtaraztu bisharih an nahwi, dan saya berjaga-jaga dengan ucapan saya as-sharih. Al-qasam as-sharih apa sih fungsinya? Ditambahkan di sini keterangan as-sharih, kenapa tidak dicukupkan dengan al-qasam saja? Kata beliau Ibnu Hisham, wahtaraztu bisharih, dan saya berjaga-jaga dengan as-sharih dari contoh ahdullah. Ini ahdullah. Ahdullah ini keluar dengan al-qasam as-sharih. Kenapa? Fa innahu yusta'mal qasaman ghairah, karena dia ahdullah itu digunakan kadang untuk sumpah, kadang digunakan untuk selain sumpah. Maka tidak wajib untuk apa menyembunyikan khabarnya. Ya. Taqulu fil qasam. Engkau katakan pada qasam ahdullahi la af'alanna. Ini untuk sumpah, ya, sama juga. Maknanya ahdullah sumpah. Ahdullahi la af'alanna. Ya, ahdullahi la af'alanna. Wa fi ghairihi, dan contoh penggunaan ahdullah untuk selain sumpah. Ahdullahi yajibul wafa'u bih. Janji dengan Allah wajib ditunaikan. Falidhalika yajuzu dzikruh. Oleh karenanya, ya, boleh untuk disebutkan khabarnya. Contoh alayya ahdullah. Ya, alayya ahdullah. Atasku ahdullah. Janji Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi yang wajib disembunyikan khabarnya adalah ketiga qasamnya sharih. Adapun kalau qasamnya enggak sharih, di mana lafaz ini kadang digunakan untuk qasam, kadang juga digunakan untuk selain qasam, maka tidak wajib di situ apa dibuang khabarnya. Contohnya ahdullah. Ini ahdullah alayya disebutkan khabarnya boleh. Ahdullah la fa'alanna boleh, disebutkan pula khabarnya ahdullah alayya boleh. Ya, maknanya kurang lebih demikian. Saya demi Allah juga. La fa'alanna. Nah itu. Tapi kalau tadi la amruk wajib dibuang khabarnya. Yamini qasami. Kenapa amr itu penggunaannya mesti untuk apa? Qasam, kata mereka ahli nahwu. Adapun ahdullah dalam penggunaan kadang untuk sumpah, kadang untuk selain sumpah. Maka kalau seperti ini keadaannya, khabarnya boleh disebutkan, boleh dibuang. Kalau dibuang dikatakan ahdullah la fa'alanna. Kalau disebutkan ahdullahi alayya la fa'alanna. Ini i'rabnya ahdullah mubtada, dia mudhaf, lafz jalalah Allah mudhaf ilaih. Kemudian khabarnya mahdhuf taqdirnya alayya. Kalau disebutkan pun boleh alayya. Alayya jar majrur. Ya muta'alim mahdhuf. Khabar, ya. Nah, itu tempat yang kedua. Dari tempat di mana khabar wajib dibuang. Sebelum apa? Qasam yang sharih. Ya. Sebelum qasam yang sharih. Yang ketiga. Qabla al-hali lati yamtani' kaunuha khabaron anil mubtada. Sebelum hal. Atau sebelum itu. Masih berkait dengan amruk. Ada beberapa hukum yang berkait dengan lafad amruk. Yang pertama bahwasanya amr, ya, amruk itu annahuma taqtaruna bila milibtida lazima fi rafa' bilibtida. Kalau bergandengan amr dengan lam, maka dia wajib apa? Rafa sebagai mubtada. Khabarnya mahdzuf. Kenapa mau khabarnya mahdzuf? Karena sudah tercukupi dengan jawabannya. Dari jawabannya sudah tergambar maksudnya. La amruka innahum. Ini mesti sumpah ini maksud katanya ahli lughah. Kenapa? Karena ada jawabannya innahum. Sehingga kalaupun dibuang enggak mengapa ataupun bahkan wajib dibuang karena sudah ditunjukkan maknanya oleh jawabannya. Saya ulangi. Jadi kalau la amruk ada lamnya pada amr, ya. Maka dia wajib rafa sebagai mubtada dan khabarnya wajib mahdzuf. Kenapa wajib mahdzuf? Karena sudah tertutupi dengan jawabannya. Yang kedua, kalau dimasuki lam la amruk maka dia untuk sumpah. Ya. Untuk apa? Sumpah. Kemudian wajib ketika itu di fathah ainnya amruk bukan la umruk ya, la amruk. Ya. Adapun kalau tidak bergandengan amr ya dengan lam maka boleh nasab dengan fi'il yang mahdzuf. Ya. Sebagai maf'ul mutlak amrukallah, tapi enggak perlu sepertinya untuk kita memperpanjangnya, cukup ya. Al-thalithah yang ketiga. Tempat yang ketiga dari wajibnya membuang khabar qabla al-hal allati yamtani' kaunuha khabaran 'anil mubtada. Sebelum hal yang hal ini tidak mungkin bisa dijadikan sebagai khabar dari mubtada. Sebelum hal ditakdirkan khabarnya. Yang mana hal ini tidak bisa dijadikan sebagai khabar dari mubtada. Ya. Kaqaulihim seperti ucapan mereka orang Arab burbi Zaidan qa'ima. Terjemahnya apa? Pukulanku terhadap Zaid dalam keadaan dia Zaid apa? Berdiri. Sebelum mana halnya di sini? Qa'iman. Ya, qa'iman ini hal. Sebelum hal ditakdirkan di situ apa? Khabar. Ya, ada khabar ya mahdhuf wujuban. Nanti akan disebutkan apa takdirnya. Kenapa? Karena di sini qa'iman tidak bisa, tidak mungkin dijadikan khabar dirdurb. Seandainya di dhammah qa'iman jadi qa'imun dengan dikatakan dhurbi Zaidan qa'imun rusak maknanya. Pukulanku terhadap Zaid dalam keadaan pukulan itu berdiri kan enggak bisa. Pukulan disifati dengan berdiri. Yang disifati berdiri kan pelakunya ya. Ini kan enggak bisa nih qa'iman hal. Dia tidak bisa dijadikan khabar dirdurb. Maka khabarnya ditakdirkan secara wajib sebelum qa'iman. Aslinya jadi asli ucapan mudhurbi Zaidan qa'iman. Ya, asal dari dhurbi Zaidan qa'iman adalah dhurbi Zaidan hasilun idza kana qa'ima. Pukulanku terhadap Zaid itu terjadi apabila Zaid dalam keadaan apa? Berdiri. Jadi khabarnya mahdhuf. Takdirnya apa tadi? Hasilun idza kana qa'iman. Ini kalau waktunya mustaqbal. Kalau waktunya telah lewat, idz pakainya. Hasilun idz kana qa'iman. Kalau pukulannya telah terjadi, pakainya iz. Kalau akan dilakukan, iza. Gitu. Maka hasil itu khabarnya. Wa iza zorfun lil khabar. Ya, kemudian iza zorf fai khabar. Zorf ya khabar ya. Say, hasil khabar, zorfnya itu. Muta'aliknya iza dengan hasil. Ya. Mudhaf dan dia, mudhaf iza. Ya, melazimi idhafah dia. Mudhaf ila kana attama dan dia idza diidhafahkan kepada kana attama jadi kananya itu kana yang tama bukan kana naqis apa itu kana tama kana yang dia mencukupkan dengan marfu'nya dengan fa'ilnya fa'ilnya mana kana mustatir fihi jawazan takdirnya huwa kembali kepada apa Zaid tidak perlu dicari khabarnya kenapa kananya tama bukan naqis kalau kana yang naqis ya dicari isimnya dan khabarnya kalau kana yang tam hanya dicari fa'ilnya saja ya. Kana tama wa fa'iluha mustatirun fiha dan fa'ilnya kana mustatir tersembunyi pada kana a'idun 'ala maf'ulil masdar yang mana itu fa'ilnya kembali kepada maf'ulnya masdar ya kepada apa maf'ulnya masdar mana maf'ulnya masdar wa fa'ilu mustatir fiha ya a'idun 'ala maf'ulil masdar masdarnya mana dulu dhorb ya Zaidan kan maf'ulnya masdar ya kan? Dorbi Zaidan, pukulanku terhadap Zaid. Di sini dorb kan masdar, diidhafahkan kepada fa'ilnya di situ. Yaitu fa'il maknanya, dorbi pukulan saya terhadap Zaid. Ya. Jadi fa'ilnya kana itu mustatir pada kana kembali kepada maf'ulnya masdar ya kan? Zaidan. Zaidan kan maf'ulnya masdar. Jadi masdar kalau diidhafahkan beramal dia. Ya. Menasabkan maf'ul. Wa qa'iman, kemudian i'rab yang qa'iman hal darinya. Hal dari dhamir mustatir yang ada pada kana, yang itu kembali kepada Zaid. Wa hadhihi al-halu la yashih. Wa hadhihi al-hal, hal boleh mudzakkar, boleh muannats ya. Hadhihi al-hal. Jadi hal boleh hadzal hal, hadhihi al-hal. Ini bagus muannats. Wa hadhihi al-halu, dan keadaan wa hadhihi al-hal, dan hal ini la yashihu kaunuha khabar, tidak bisa dijadikan sebagai khabar. Jadi tadi dharbi Zaid dan qa'iman, qa'iman tidak bisa dijadikan khabar bagi dharb. Iya. Tidak bisa dia dijadikan sebagai khabar an hadzal mubtada, dari mubtada ini, dari dharb. Fala taqul, tidak boleh engkau katakan dharbi qa'imun, pukulanku dalam keadaan berdiri, enggak bisa. Kenapa? Li anna dharb la yusab bil qiyam, karena yang namanya pukulan tidak disifati dengan berdiri. Iya. Ya semisal itu. Iya. Tinggal antum kiaskan. Ya, tinggal antum kiaskan. Enggak terbatas pada yang dicontohkan di sini. Kemudian wa kadza, demikian contoh yang lain, aktsaru syurbi sawiqa maltutan. Kebanyakan perbuatanku meminum sawiq, makanan yang terdikam, minumannya terdikin dari gandum, maltuta, dalam keadaan diadon. Aktsaru syurbi sawiq, kebanyakan keadaanku meminum sawiq adalah dalam keadaan maltuta. Maltuta diadon. Ah, di sini sebelum maltuta kan ya, apa? Hal ya. Ya, sebelum hal adalah khabar yang dibuang. Takdirnya apa? Sama. Aktsaru syurbi sawiqa hasilun idza kana apa? Maltuta. Ya, kebanyakan minumku as-sawiq adalah dalam keadaan sawiq tersebut maltuta diadon. Wa akhbabu ma yakunu al-amiru qa'ima. Keadaan yang paling bagus, akhbabu ma yakunu al-amir, khutbah yang paling baik dari amir, si penguasa itu adalah qa'ima, ketika dia dalam kondisi apa? Berdiri. Ya, akhbabu ma yakunu al-amir qa'ima. Ya, keadaan yang paling bagus dari khutbahnya si amir ini adalah ketika dia sedang dalam keadaan berdiri. Ya, takdirnya sama, akhbabu ma yakunu al-amir hasilun idza kana qa'iman. Takdir. Takdiru hasil idza kana maltuta, untuk contohnya tadi, aktsaru syurbi sawiqa maltuta au qa'ima, untuk yang setelahnya akhbabu ma yakunu al-amir qa'ima. Wa la dzalik faqis, dengan inilah, dengan ini silakan kau kiaskan. Lihat catatan kaki nomor 1 ya, arababitnya ada batasannya, tinggal antum kiaskan yang lainnya sebanyak-banyaknya. Babitu hadhil halah an yakuna al-mubtada'u masdaran sharihan kal mithalil awal. Batasan dari pembahasan ini, keadaan ini, keadaan yang keberapa ini? Ketiga ya. Dari wajibnya khabar dibuang, itu sebelum hal yang tidak cocok dijadikan sebagai khabar. Batasannya adalah an yakuna al-mubtada, mubtadanya berbentuk masdar yang sharih. Si tadi daraba berburb masdarnya. Kemudian juga syariba, yashrabu syurb. Ya. Kemudian kal misal al-awwal, seperti contoh yang pertama. Dharab kan masdar sharih kan? Jadi daraba yadribu darab. Saya ulangi, batasan keadaan ini adalah agar mubtadanya masdar yang sharih. Ya, masdar yang sharih, bukan ya kal misal al-awwal. Ya, seperti yang pertama. Kemudian au af'al au afala tafdilin, atau mubtadanya berupa fi'il tafdil. Yang mana fi'il tafdil ini disandarkan, didhofahkan kepada masdar sharih. Seperti pada contoh yang kedua, itu mana? Aktsaru syurbi as-sawiq maltuta. Di sini mubtadanya aktsar, bukan masdar, tapi dia didhofahkan kepada masdar yang juga sama. Iya, kepada masdar. Atau af'alu tafdil mudhofan ila masdarin muawwal, atau mubtadanya itu af'alu tafdil yang dia didhofahkan kepada masdar, bukan masdar sharih, tapi masdar muawwal. Seperti pada contoh yang ketiga, akhtabu ma yakunu, di sini ma harf masdarin. Ya, akhtabu itu kan apa? Afalu tafdil ya kan? Akhtab yang paling apa? Akhtab yang paling bagus dalam khutbahnya. Ma yakun, ini kan ma yakun ditakwil menjadi masdar. Ya, takdirnya kaun berarti. Ah itu. Kemudian setelah itu wa ba'da dzalika maf'ulu lil masdar. Setelah itu disebutkan maful masdar tersebut, seperti dalam contoh yang pertama. Ya. Itu apa? Dharbi Zaidan. Aktsaru syurbi sawiqa. As-sawiqa itu mafulnya syurbi. Syurb masdar idhofahkan, beramal dia menasabkan maful. Thumma ismun mansub. Kemudian setelah itu didatangkanlah isim mansub. Ya, darbi zaidan qaiman. Aktsaru syurbi sawiq maltuta. Ya. Mansub alal haliyah sebagai hal. Dengan syarat alla yaslu hadzal hal, dengan syarat agar hal ini tidak bisa, tidak cocok dijadikan sebagai khobar. Wa ma'na hadza anna wasl mubtada bi la yashih. Ya. Maknanya adalah bahwasanya mensifati mubtada dengannya tidak benar. Ya. Tuh lihat, darbi zaidan qaiman. Ya. Kalau misalkan qaimannya diganti dengan syadid, darbi zaidan syadidun, bukan bahasan kita berarti. Syadidun itu khabarnya. Kenapa syadid bisa dijadikan khabar bagi darb kan? Darbi zaidan syadidun, pukulanku terhadap Zaid syadidun. Bisa enggak syadid dijadikan khabar dari darb pukulan? Bisa, maka ini bukan bahasan kita. Syadidun itu khabarnya. Enggak ada ini sembunyikan dari khabarnya di sini. Ya. Di sini syarat yang ketiganya tadi. Jadi, tataflanya isim mansub sebagai hal dengan syarat dia hal ini tidak bisa dijadikan sebagai khabar. Kalau bisa dijadikan khabar, syadidan ya enggak boleh, syadidun saja tidak. Dijadikan khabarnya darb. Ya, ini perlu sedikit perhatian. Ya. Ya, sebelum dilanjut, barangkali ada yang mau disampaikan. Ada yang belum paham? Ya sama, seperti itu. Hasilun idza kana semua. Tadi tergantung waktunya. Kalau pemukulannya sudah lewat, idz kana. Ini idz dzaraf untuk yang telah lewat. Jadi disebut idz ini dzaraf lima mabah minuz zaman. Kalau pemukulannya akan terjadi, nanti saya pukulanku terhadap Zaid sebentar lagi akan terjadi ketika dia dalam mandiri. Maka idza takdirnya. Ya idza. Karena dzaraf idza itu dzaraf lima mustaqbala minuz zaman. Yang lain, ya kita lanjutkan. Ar-Rabi'ah yang keempat ya. Kalau tadi si akhtha bima yakunul amir qa'iman karena mafulnya. Ya. Karena di sini tidak butuh maful. Ya, masternya apa? Mu'awwal bis-sharih ma yakunu, tidak butuh maful. Ini dikiaskan seperti itu. Kalau Ibnu Malik ya mencontohkan tadi, "Kadurbi al-'abda musian wa atam, tabyini al-haqqa manutan bil hikam." Darbi al-'abda musian tuh. Darbi al-'abda musian. Pukulanku terhadap budak musian ketika dia dalam kondisi bersalah, melanggar. "Wa atam tabyini al-haqqa manutan bil hikam." Penjelasanku terhadap al-haq itu terjadi ketika diikat dengan hikmah. Orang menjelaskan, menyampaikan dakwah tanpa hikmah. Ya, kurang bagus, kurang sempurna. Itu. Contoh yang boleh sebutkan dalam alfiyah seperti itu. Darbi al-'abda musian. Nah, ini apa? Darbi al-'abda hasilun. Idza kana atau idza kana musian. Atamu tabyin al-haqqa idza kana atau hasilun idza kana atau idza kana apa? Manutan bil hikam. Yang keempat, itu lagi ya. Ba'da wawil musahabati sharihati ka qawlihim kullu rajulin wa dhi'atuhu ay kullu rajulin ma dhi'atihi maqrunani itu. Walladhi dalla 'ala al-iqtiran ma fil wawi min ma'na al-ma'iyyah. Tempat yang keempat di mana khabar wajib dibuang adalah setelah wawu al-musahabah as-sharihah. Wawu yang bermakna kebersamaan secara tegas. Tegas-tegas dia wawu menunjukkan kebersamaan. Bukan sekadar mutlaqul jama', sekadar pengumpulan saja. Tapi benar-benar mengandungi makna kebersamaan. Ya. Kaqaulihim seperti ucapan mereka orang Arab, kullu rajulin wa dhi'atuhu, setiap orang bersama apa? Keahliannya. Ai kullu rajulin ma dhi'atihi, maknanya kullu rajulin wa dhi'atuhu adalah ma'a. Jadi kalau wawunya bermakna ma'a berarti itu bermakna al-musahabah as-sharihah. Maknanya kullu rajulin ma dhi'atihi makrunani. Setiap orang bersama keahliannya makrunan, senantiasa berbarengan. Ya. Walladhi dalla 'ala al-iqtiran, dan yang menunjukkan kepada makna kebersamaan ini, ma fil wawi min ma'na al-ma'iyyah, apa yang ada pada wawu dari makna al-ma'iyyah. Ini sepertinya perlu sedikit tambahan penjelasan. Bobitnya sekarang bagaimana? Bobitnya atau batasannya, bahwasanya wawu ini secara pasti menunjukkan kebersamaan. Kan perlu bobit. Kalau misalkan dikatakan ja'a Zaidun wa Amrun, ini kan dengan wawu kan enggak menunjukkan kebersamaan secara pasti ya. Datang Zaid dengan Amr, bisa jadi Zaid dulu atau Amr dulu, bisa juga kedua-duanya bareng. Enggak ada apa? Kepastian menunjukkan kebersamaan. Yang sedang kita bahas adalah wawu yang menunjukkan kebersamaan. Nah, sekarang apa batasannya atau tandanya bahwasanya wawu di situ secara pasti menunjukkan makna kebersamaan agar kita tidak terrancukan. Ya. Batasannya adalah apa yang setelahnya, ya apa setelah wawu, mimma la yufariq ma qablaha, adalah perkara yang tidak bisa terpisahkan dengan sebelumnya. Seperti tadi, rojulun dengan bai'ah, seorang dengan keahliannya mungkin tidak terpisah. Ya, mengikuti juga kemanapun dia berada, ya keahliannya nanti mengiringi dia gitu kan. Satu yang lain, kullu thawbin wa qimatuh. Kullu thawbin wa qimatuh, setiap pakaian bersama harganya. Ya, orang jual pakaian kan bersama harganya tuh. Ya. Kullu talibin wa ma'arifuh, setiap siswa bersama kemampuannya. Enggak terpisahkan kan? Nah, kalau seperti ini berarti ini wawunya apa? Ma'iyah itu. Ya. Kullu rajulin wa bai'atuh, berarti wa ma'iyah. Kalau seperti ini dibuang wajib khabarnya. Kullu rajulin wa bai'atuh cukup. Tapi kalau kullu rajulin dengan apa misalkan? Wa benuh, enggak mesti kan? Setiap orang bersama anaknya, maka wajib disebutkan. Apa khabarnya? Kullu rajulin wa benuhu apa misalkan? Iya. Muta'atifan, saling menyayangi misalkan. Ya. Kalau ini kan enggak mesti setiap orang itu bersama apa? Bersama anaknya kemana-mana enggak mesti kan? Ya. Paham enggak? Jadi hasilnya, simpulannya adalah bahwasanya batasan dari wawu ini adalah apa yang setelah wawu maknanya itu tegak dengan apa yang sebelum wawunya, tidak bisa terpisahkan darinya. Ya. Ah itu, berarti wawunya wa ma'iyah. Kullu rajulin wa bai'atu irabnya. Bagaimana? Kullu rajulin wa bai'atu kullu mubtada marfu' bil ibtida wa mudhaf rajul mudhaf ilai. Wawu ya harfu 'athf juga. Bermakna apa? Ma'iyah wa bai'atuhu ma'thuf ala al-marfu' fawa marfu' mithluh. Khabarnya mana? Mahdhuf wujuban. Takdirnya apa? Makrunan. Takdirnya semuanya seperti itu ya, takdirnya makrunan, berbarengan, bergandengan, bersamaan. Ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ya, bisa kan? Kullu mubtada rajul mudhaf ilai wa ma'thuf ala al-mubtada. Wawunya harf ma'thuf. Khabarnya mahdhuf. Bisa taktinya muqtarinan atau mutalaziman. Mutalaziman yang mana dekat, saling bergandengan, saling melazimi. Ya. Ya, yang lain. Ya, nanti akan kita sebutkan pembahasan yang tidak disebutkan oleh Ibnu Hisham, yaitu pembahasan tentang wajibnya atau tempat-tempat di mana mubtada wajib dibuang. Kalau yang barusan kita lewatkan adalah apa? Pembahasan tentang tempat-tempat di mana khabar wajib dibuang. Yang belum disebutkan di sini oleh beliau adalah tempat-tempat di mana apa mubtada wajib dibuang. Sudah belum sini? Pernah sudah atau belum ya? Belum. Ya, belum ya. Insyaallah kita baca pada kesempatan berikutnya sebelum masuk kepada nawasikh kana dan yang lainnya. Subhanallah wa bihamdik, syukur la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.